Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang pemboikotan. Kenapa diboikot dan apa maksud boikot? Diboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun masuk ke dalam perkampungan atau perumahan Abu Thalib, yang mana perumahan Abu Thalib berada pada kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke situ. Kenapa? Bahkan ini bukan hanya untuk orang Muslim. Bahkan orang-orang yang belum masuk Islam pun masuk ke tempat itu. Karena orang-orang kafir Quraisy sangat murka. Semakin hari, semakin banyak yang masuk Islam. Dan semakin hari, semakin banyak orang yang menerima agama Islam. Akhirnya, orang-orang kafir Quraisy pun memaksa terjadinya pemboikotan atas Nabi dan para pengikutnya. Dan juga seluruh orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kenapa mereka ikut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya? Disebabkan padahal mereka bukan, sebagian besar bukan orang Muslim. Disebabkan karena hamiyah. Hamiyah artinya adalah kesukuan. Karena kekerabatan. Ini kerabat saya, harus saya bela. Makanya terjadilah pemboikotan. Kenapa diboikot? Ya tadi. Karena orang-orang kafir Quraisy melihat banyak sekali yang masuk Islam. Semakin hari semakin banyak, semakin hari mereka kewalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, saya ingin menyebutkan dulu bagaimana sejarah atau nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya yang pertama, kakeknya yang kedua Hashim. Ini yang disebut nanti keturunan Bani Hashim. Dan keturunan Bani Hashim ini banyak. Dialah mereka-mereka lah yang menjaga dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka belum masuk Islam. Di atas Bani Hashim atau Hashim, Abdi Manaf. Kemudian Qusay. Kemudian Kilab. Kemudian Murrah. Ka'ab. Lu'ay. Ghalib. Kemudian Fihr. Fihr di sini yang disebut dengan Quraisy. Fihr nama lain dari Quraisy. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan sini. Kita dari atas agar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bapak beliau Abdullah, kemudian kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian kakek yang kedua Hasyim. Nah, dari keturunan-keturunan inilah yang paling banyak paman-paman beliau dari sini. Jadi keturunan Hasyim. Nanti ada Hamzah. Ya. Banyak di sini. Nah, inilah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai kepada ini kakek yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Hasyim bin Abdi Manaf. Hasyim bin Abdi Manaf. Kemudian di atas Abdi Manaf Qusay. Qusay. Kemudian ini Abdi Manaf, ini Qusay, ini Kilab, ini Murrah. Yang ketujuh Ka'ab. Yang kedelapan Lu'ay. Kakek yang kesembilan Ghalib, kakek yang sepuluh Fihir. Namanya bahasa Arabnya Fihir. Dan beliau inilah yang disebut dengan Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah kabilah yang besar yang merupakan salah satu kabilahnya adalah Hasyim dan Abdul Muttalib. Dan dari Quraisy tentunya masih banyak anak-anak. Quraisy masih mempunyai anak-anak yang banyak. Salah satu anak dari Quraisy adalah Ghalib tadi. Ya, yang kakek yang kesembilan. Nah, anak-anak dari Quraisy inilah yang membuat namanya kabilah apa? Quraisy. Ya. Baik. Dan Quraisy adalah kabilah yang paling besar dan paling terkenal, paling mulia di kota Mekah. Yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa nanti Abdul Muttalib dan Bani Hasyim, mereka inilah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muslim karena agamanya, yang masih kafir karena kesukuannya, keturunannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ghadi yawm an-nahri wa huwa bi Mina nahnu naziluna ghadan bi Khayf bani Kinanah haythu taqasamu 'ala al-kufr ya'ni bidzalika al-mihsab fa dzalika anna Quraisyan wa Kinanah tahalafat 'ala bani Hasyim wa bani Abdul Muttalib aw bani Muttalib alla yunakithuhum wa la yubayi'uhum hatta yuslimu ilaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehari setelah hari nahar. Tanggal 11 berarti. 11 bulan Zulhijjah. Waktu itu beliau berada di Mina. Kemudian beliau mengatakan, kita besok akan singgah di Khaib Bani Kinanah, tempat di mana mereka membuat permufakatan kekafiran. Khaib Bani Kinanah ini dikenal dengan sebutan Al-Muhassab. Al-Muhassab. Di tempat ini kaum Quraisy, lihat Quraisy, ya. Kemudian Kinanah. Ini Kinanah ada tersendiri. Kinanah ada kabilah tersendiri di Mekah. Yang paling besar adalah kabilah Quraisy. Kinanah tersendiri di Mekah. Nah, kaum Quraisy dengan kaum Kinanah melakukan persengkokolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kaum Quraisy yang besar dengan Bani Kinanah bersekongkol, bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apa sepakatnya? Boikotnya bentuknya bagaimana? Untuk tidak saling melakukan akad nikah dengan mereka. Jadi keluarga dari keluarga besar Quraisy dan keluarga besar Kinanah tidak boleh menikah dengan keturunan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan juga bertransaksi jual beli. Tidak boleh dengan bangsa Quraisy sebelum mereka rela menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy. Ini sebabnya. Sebab orang kafir Quraisy dengan Bani Kinanah bersepakat di atas kekafiran. Yaitu mereka ingin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis adalah asal mula cerita seperti ini. Nah, kemudian ada hadis atau riwayat sejarah yang rinci. Kita jelaskan sekarang. Bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika melihat masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, dua orang yang sangat terkenal di tengah-tengah orang Quraisy, dan akhirnya tersebarlah Islam di tengah-tengah kabilah-kabilah lain. Kabilah lain tersebar Islam gara-gara masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Kemudian akhirnya untuk itulah Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim bersepakat untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muslim menjaganya karena agama dan yang kafir menjaganya karena kesukuan. Ketika orang-orang Quraisy melihat hal itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bersepakat untuk menjaga Rasulullah, maka mereka pun mengadakan persengkongkolan. Orang kafir Quraisy dengan Bani Kinanah mengadakan persekongkolan agar tidak menikahkan anak perempuan mereka kepada laki-laki dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, atau tidak menerima lamaran laki-laki dari Bani Hashim atau dari Bani Abdul Muttalib, dan tidak berjual beli kepada mereka dan tidak membicarai mereka sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebut dengan pemboikotan sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, mereka menulis itu. Menulis di sebuah lembaran dan mereka letakkan di Ka'bah. Mereka gantung kesepakatan itu di Ka'bah. Artinya mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan ini kesepakatan seluruh orang kafir Quraisy dengan Bani Kinanah. Maka apa yang terjadi? Lalu keluarganya Hashim dan keluarganya Muttalib pergi kepada Abu Talib. Pergi kepada Abu Talib. Seluruhnya ikut ya, masuk kepada Syi'ab. Syi'ab itu kalau saya baca dalam kamus besar bahasa Arab, Syi'ab artinya adalah infirajun bainal jabalain. Itu sebuah lembah di antara dua gunung. Itu namanya Syi'ab. Atau at-tariq fil jabal. Jalan di tengah-tengah pegunungan. Di situ Abu Talib Syi'abnya. Maka kesitulah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib untuk tinggal di situ. Jauh dari perkotaan. Dan sudah jauh dari perkotaan, kemudian tidak bisa keluar. Karena mereka diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka itu diboikot asalnya di Mekah. Ya, diboikot asalnya di Mekah. Tapi karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak dibicarai, tidak boleh nikah, tidak boleh jual beli, ngapain di sini? Akhirnya mereka pergi ke Syi'ab Abi Talib. Syi'ab tadi adalah jalan di antara dua gunung. Tinggallah Abu Talib di situ dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ikut. Dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, semuanya ikut. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ikut bersama orang-orang kafir Quraisy. Dan mulai diboikot mereka sampai dikepung, tidak boleh keluar dari tanggal 1 Muharram sampai kepada dari mulai tanggal 1 Muharram tahun 7 dari kenabian. Tahun 7 dari kenabian. Bukan 7 Hijriah ya, 7 dari kenabian. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya benar-benar pengepungan yang luar biasa. Terputus dari mereka makanan. Orang-orang musyrik Quraisy tidak meninggalkan sedikit pun. Tidak membiarkan sesuatu apapun. Dibawa ke Syi'ab. Ke tadi, tempat tadi. Enggak boleh dibawa sesuatu makanan, minuman, apapun. Benar-benar terkepung. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menceritakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wabaku mahbusin, mahsurin, mudayyakan alaihim jiddan. Mereka tetap di situ, terpenjara, terisolasi, sempit, sangat sempit sekali, sangat sulit mereka hidupnya. Maqtu'an anhum al-mirah wal-maddah. Terputus terhadap mereka air yang menghilangkan dahaga dan juga bahan-bahan makanan. Sekitar 3 tahun. Subhanallah. Hatta balaghuhumul juhda wa sami'a aswata au sumi'a aswatu sibyanin bil buka min wara'is syi'b. Sampai mereka benar-benar sulit dan terdengar dari belakang Syi'ab mereka tangisan-tangisan anak-anak bayi. Selama 3 tahun. Wastamarra al-hal 'ala dhalik. Keadaan terus seperti itu. Hatta sa'a fi naqdi as-sahifah. Sampai sebagian dari orang Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim ingin menghancurkan kesepakatan tadi. Yang digantung di mana tadi? Di Ka'bah. Ingin dihancurkan. Ingin dirobek-robek. Wa rafu hadha dhulm ba'du aqaribi man kana fi syam. Dan sebagian orang-orang yang berada di Syam ingin mengangkat kezaliman ini dari para kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi muqaddimati haula, di antara orang-orang yang ingin merusak perjanjian ini sehingga mereka bisa keluar dari Syam itu dan bisa kembali berjual beli, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Di antara mereka yang ingin menggagalkan kesepakatan itu namanya Hisham bin Amr bin Al-Harith. Kemudian Al-Mut'im bin Adi. Kemudian Zuhair bin Umayyah. Kemudian Abul Bakhtari bin Hisham. Kemudian Zam'ah bin Al-Aswad. Hisham, Mut'im, kemudian Zuhair, kemudian Zam'ah. Empat orang. Maka mereka bersepakat untuk merobek perjanjian itu yang tergantung di Ka'bah. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara perjanjian tadi yang digantung di Ka'bah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus serangga memakan kesepakatan itu tadi. Dan akhirnya yang dimakan hanya tulisan-tulisan yang berupa kezaliman kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka orang-orang kafir Quraisy akhirnya mengetahui bahwa kertas mereka untuk sepakat tadi sudah rusak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kesepakatannya sudah rusak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Syam bersama pengikutnya pada tahun 10 Hijriah. Setelah tinggal di dalam Syam sekitar 3 tahun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah dari pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan ada beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalaskan oleh Allah orang-orang yang mengolok-olok beliau. Allah yang membalaskan orang-orang yang mengolok beliau. Di antaranya cerita-cerita ini menggugah kita untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ternyata berjuangnya tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai agama Islam ini. Disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dalam tafsir surat Al-Hijr ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami cukupkan kamu dari orang-orang yang mengolok-olokmu. Inna kafainakal mustahzi'in. Yang mengolok-olok siapa? Ada beberapa orang. Saya sebutkan namanya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Aswad bin Ab Yaghuth Az-Zuhri. Yang kelima, yang ketiga, Abu Zam'ah. Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang keempat, Al-Harith bin Aytil As-Sahmi. Yang kelima, Al-As bin Wa'il. Nama-nama depannya adalah Al-Walid, Abu Zam'ah, Al-Aswad, kemudian Al-Harith, kemudian Al-As. Tiga, lima orang yang mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kepada mereka? Fa'atahu Jibril. Jibril mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyakahumun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam ilaih. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perihal mereka berlima ini kepada Jibril. Fa'arahul Walid wa'auma Jibril ila abjalih. Maka diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Jibril tentang Al-Walid. Kemudian Jibril menusukkan kepada abjalnya. Abjal adalah irqun fi batni dhira'. Wa qila huwa irqun ghalizun fi rijl fima bainal 'asab wal 'azam. Diperlihatkan oleh Jibril nasib Al-Walid. Kemudian Jibril menusukkan sesuatu urat pada betisnya Al-Walid. Ada yang mengatakan urat di betis, ada yang mengatakan di antara betis dengan paha. Bagian yang biasa benar-benar kita bisa menggerakkan kaki kita karena ada lutut di situ. Ditusuk oleh Jibril di situ. Diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma sana'ta? Kafaitu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau lakukan? Aku cukupkan dia. Tsumma arahu al-aswad fa auma'a Jibril ila 'ainihi. Lalu diperlihatkan al-aswad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril menusuk matanya. Mata Al-Aswad. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma sana'ta?" Apa yang kau perbuat? Kata Jibril, "Kafaitu." Aku cukupkan dia. "Tsumma arahu Abu Zam'ah, Aba Zam'ah, fa auma ila ra'sihi." Lalu diperlihatkan Abu Zam'ah, orang ketiga. Lalu Jibril menusuk kepalanya. Menusuk kepalanya. Ma sanata? Qala kafaitu. Kata Jibril, apa yang kau telah perbuat? Kata Jibril alaihi salam, aku sudah cukupkan dia. Kemudian diperlihatkan Al-Harith. Al-Harith fa auma ila rasi au batnihi. Lalu Al-Harith diperlihatkan kepala beliau atau perut beliau. Maka Jibril mengatakan, kafaitu, aku sudah cukupkan dia. Diperlihatkan orang yang kelima, Al-As. Fa'auma ila akhmasih, faqala kafaitu. Maka Jibril AS memperlihatkan kepada Rasulullah SAW telapak kaki dari Al-As. Lalu ditusuk oleh Jibril. Jibril berkata, aku sudah mencukupkannya. Apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang terjadi adalah Al-Walid, beliau melewati seseorang dari Bani Khuza'ah. Wahuwa yarishu nubalan. Yaitu yarkabu lahar rish. Maksudnya adalah dia sedang membetulkan anak panahnya. Fa'asaba abjalahu faqata'aha. Lalu seseorang dari Bani Khuza'ah ini ternyata melemparkan anak panahnya dengan busurnya dan menancap pada abjalnya tadi. Abjal walid. Entah itu di urat yang ada pada betis atau urat yang ada pada tengkukan lutut. Berarti terbukti apa yang diberitahukan oleh siapa? Jibril. Ini yang orang pertama. Ammal aswad fa'ama fa'ami. Adapun al-aswad yang tadi ditusuk matanya, maka dia menjadi orang buta. Wa amma ibnu abd yaghuth fa kharaja fi ra'si quruh fihi famata fihi. Adapun siapa tadi yang ketiga? Ibnu Abd Al-Aswad Ibnu Abu Zam'ah, ya Abu Zam'ah. Beliau apa tadi yang terjadi pada beliau? Kepala ditusuk kepalanya. Maka keluar dari kepalanya koreng. Yang keluar nanah dan meninggal karenanya. Orang ketiga. Wa amma al-as fa dakhala fi rasi shibrakah hatta imtala'at famata minha. Adapun al-as yang mana tadi disebutkan bahwa ditusuk di telapak kakinya, maka masuk ke dalam kepalanya syib atau syubruqah. Syubruqah adalah sebuah tanaman yang berada di kota Mekah, kota Madinah, yang mempunyai duri masuk ke dalam kepalanya, mati juga. Kemudian hattam talat famata minha annahu rakiba ila taif himaran farabadha bihi ala shawkah fadakhalat fi akhwasihi famata minha. Dan ada yang mengatakan bahwa al-as pergi ke Taif dengan menaiki keledai, kemudian setelah itu tertusuk kakinya ketika mau mengikat keledai tersebut, sampai masuk ke dalam akhmas, yaitu perut telapak kaki. Anda kalau lihat telapak kaki Anda, ada perut telapak kaki, dan mata mati darinya. Lihat, subhanallah, lima orang yang sering mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mati di dalam kekejian, di dalam perihal yang buruk. Ada lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cerita juga bagaimana buruknya kelakuan intimidasi orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durul Manthur, kemudian di dalam kitab Ad-Dalail yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Anna Aba Mu'ayth kana yajlisu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah la yu'dhi." Ada Abu Mu'ayth sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dia ini tidak masuk Islam tapi tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulan saliman. Dia adalah akalnya sehat. Ya. Wa kana baqiyatu Quraisy idza jalasa jalasu ma'ahu adzu. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy lainnya kalau duduk bersama Rasulullah pasti nyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li Abi Mu'ayth khalilun ghaibun anhu bisyam. Ada Abu Mu'ayth ini mempunyai teman dekat yang sedang pergi ke negeri Syam. Faqalat Quraisy sab'a Abu Mu'ayth. Quraisy berkata, "Sab'a Abu Mu'ayth telah kena sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena setiap kali duduk tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain pada menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadima khaliluhu minasyami lailan. Maka teman dekatnya tadi datang dari negeri Syam pada malam hari. Faqala limra'atihi. Maka dia bertanya kepada istrinya. Ma fa'ala Muhammadun mimma kana 'alaih? Apa yang terjadi pada Muhammad dari berita sebelumnya? Sebelum aku pergi ke Syam, sekarang bagaimana keadaannya? Maka istrinya berkata, asyaddu mimma kana amru. Kelakuannya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini istrinya Abu, siapa tadi? Istrinya Khalil. Istrinya teman dekatnya Abu Mu'aid. Menceritakan seperti itu. Faqala ma fa'ala Khalili Abu Mu'aid. Lalu teman dekatku, bagaimana keadaannya? Jangan-jangan kena sihir juga, katanya. Maka istri dari teman dekatnya ini mengatakan, saba. Ya. Dia telah kena sihir. Maksudnya kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dianggap dia telah kena sihir. Fabata bilailatin su. Maka temannya Abu Mu'aid ini tidak bisa tidur malam karena menganggap ini buruk. Falamma asbah atahu Abu Mu'aid fahayyahu falam yurud alaihi tahiyyah. Ketika masuk waktu pagi, maka datang Abu Mu'aid. Datang Abu Mu'aid. Mengucapkan salam, tapi tidak dijawab salamnya. Tidak dijawab salamnya oleh siapa? Abu Mu'aid. Temannya ini, tidak dijawab salamnya oleh kawannya Abu Mu'aid. Abu Mu'aid mendengar kawannya datang dari negeri Syam, dia ingin menemuinya. Ketika menemuinya, mengucapkan salam, tidak dijawab oleh temannya. Kenapa? Malaka la tarudda alayya tahiyyati. Wahai kawanku, wahai teman dekatku, kenapa engkau tidak jawab salamku? Kaifa aruddu alayka tahiyyatak waqad sabauta? Kata temannya ini, bagaimana aku bisa menjawab salammu? Engkau telah kena sihir masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fama yubri'u suduruhum in ana fa'altu. Kata Abu Mu'ayl, kalau begitu, aku akan mengerjakan sesuatu yang apabila aku kerjakan sesuatu tersebut, orang-orang kafir Quraisy menjadi senang hati mereka terhadapku, tidak membenci lagi. Nah, ini dia. Kemudian kata temannya, ta'tihi, kamu datangi fi majlisi, di tempat duduknya, wa tabzuqu fi wajhi, dan meludah di wajahnya. Wajah siapa? Wajah siapa? Nabi Muhammad. Ini pesan temannya kepada siapa? Abu Mu'ayl. Namanya Abu Mu'ayl. Agar, azan. Kenapa enggak diberitahu? Silahkan. Keasikan. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana dari ceritanya? Aktornya siapa? Abu Mu'ayl. Dengan siapa? Kawannya. Kawan dekatnya. Abu Mu'ayl dikatakan sudah masuk Islam. Ya. Kena sihir. Sudah masuk Islam, kena sihir. Maka akhirnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata temannya kepada Abu Mu'ayl, agar orang-orang kafir Quraisy tidak menuduhmu sudah kena sihir, tidak menuduhmu masuk Islam, maka kamu datang di majlis Rasulullah dan ludah di wajahnya. Dan watashtumuhu bi akhwasi ma ta'lamuhu minasyaitan. Dan kamu olok-olok dia dengan olokan paling terburuk yang pernah kamu dengar olok-olokan. Fa'ala falam yazidin Nabi sallallahu alaihi wasallam an masaha wajhahu min al-buzaq thumma iltafata ilayhi faqal in wajadtuka kharijan min jibali Makkah adribu 'unuqaka sabran. Lalu dilakukan. Diludahi Rasulullah, diolok-olok, dihina. Kemudian dia mengatakan, kemudian Rasulullah SAW ketika dilakukan seperti itu, cuma mengatakan, kalau beliau mengusap wajah beliau, kemudian menoleh kepada Abu Mu'ayyah. Kalau aku dapati engkau keluar dari gunung-gunung kota Mekah, aku akan bunuh engkau dalam keadaan sabran. Sabran di sini maksudnya bunuh engkau pelan-pelan. Ini ancaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Falamma kana yaumu badr wa kharaja ashabuhu aba an yakhruj faqala lahu ashabuhu ukhruj ma'ana. Ketika peperangan Badar, perang pertama, perang Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka orang-orang kafir Quraisy keluar. Abu Mu'ayyah enggak keluar. Kenapa? Takut. Jadi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang membuat orang takut. Ya, bukan kadang, bahkan membuat orang takut. In wajadtuka kharijan min jibali Makkah aqtuluka sabran. Subhanallah. Orang pemberani. Kalau aku lihat engkau keluar dari gunung-gunung kota Mekah, aku akan bunuh engkau dengan perlahan-lahan. Nah, ini yang membuat Abu Mu'ayyah takut. Ya, meskipun sok meludahi tapi takut. Qad wa'adani hadzal rajul. Bahkan dia mengatakan yaitu, orang ini sudah menjanjikan aku, mengancam aku. In wajadani kharijan min jibali Makkah an yadhiba 'unuki sabra. Kalau seandainya dia mendapati aku keluar dari gunung-gunung kota Mekah, aku akan bunuh dia. Bunuh engkau, membunuhku maksudnya, dengan pelan-pelan. Faqalu laka jamal ahmar. Kata orang-orang kafir Quraisy, kamu bisa lari. Kamu bisa lari dengan onta merahmu. La yudrak, tidak akan mungkin terkejar. Kalau kana til hazimah tarab alaih. Kalau seandainya itu pun, kalau seandainya dia menang. Kalau seandainya dia kalah, tentunya dia tidak akan bisa lagi untuk membunuh engkau. Faqala jama'ahum falamma hazamahumullahu al-musyrikin. Lalu keluarlah akhirnya Abu Mu'ayyah ikut peperangan peperangan Badar. Allah mengalahkan orang-orang musyrik. Wahalla bihi jamalahu fi judadin minal ard. Dan halla maksudnya adalah wahalla, wahala maksudnya ontanya masuk ke dalam salah satu lubang dari lubang tanah. Jadi enggak bisa lari. Meskipun dia punya onta merah, enggak bisa lari. Karena masuk ke dalam salah satu lubang dari lubang tanah. Fa akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatnya untuk balas dendam. Asiran fi sab'ina min Quraisy, sebagai tawanan. 70 orang dari orang-orang Quraisy yang ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Badar, termasuk di dalamnya Abu Mu'ayyah. Wa qadima ilaihi Abu Mu'ayyah. Kemudian datanglah Abu Mu'ayyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqtuluni min baini haula, wahai Muhammad, engkau akan bunuh aku di antara semuanya yang ada ini? Qala na'am, bima wazaqta fi wajhi. Iya, disebabkan engkau telah meludahi di wajahku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang yang zalim pada hari itu menggigit tangan-tangannya saking ketakutan. Ya. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, sampai kepada firman Allah yang berbunyi wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Dan syaitan sangat penipu terhadap manusia. Penipu, yang menipu Abu Mu'aid tadi siapa? Hah? Kawannya tadi. Kawannya tadi yang dibisik oleh syaitan untuk melakukan, untuk membisiki Abu Mu'aid melakukan hal-hal yang buruk. Padahal sudah baik dia. Duduk di Mekah, duduk bersama Rasulullah, enggak menghina, enggak mencela. Duduk aja. Ya orang mau mencela dia biasa saja. Tapi karena dipanas-panasi oleh kawannya. Ini dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita yang membuat kita bangga. Ya. Lalu bahasa Banjarnya hapus dia. Ya. Balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang meludahi beliau. Baik, kita ambil pelajaran dan hikmah dari cerita ini. Yaitu cerita pemboikotan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy dan Bani Kinanah. Sehingga mereka tidak bisa lagi Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya. Pelajaran pertama, Islam adalah agama yang kasih sayang. Islam tidak menyiksa yang tidak memusuhi. Agama kasih sayang. Beda dengan orang-orang kafir Quraisy yang memboikot, mengisolasi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Secara zalim selama 3 tahun. Bahkan mereka bukan hanya memboikot Rasulullah dan orang-orang yang beriman, tetapi semuanya. Anak-anak kecil, orang-orang tua, para perempuan, bayi-bayi menyusui, orang-orang yang sudah tua, seluruhnya masuk ke dalam Syaib Abi Thalib tadi. Dan terisolasi selama 3 tahun. Ya, itu agama Arab Jahiliyah yang tidak kasihan. Tidak dibangun di atas agama kasih sayang dan rahmat. Sedangkan Rasulullah SAW membawa agama Islam yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada riwayat tentang bagaimana Islam sangat menjaga kasih sayang dan rahmat. Dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Tirmidzi maksud saya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Anna imra'atan wujidat fi ba'dhi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqtulah." Diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang wanita tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi suatu kaum, diberitahukan kepada beliau ada seorang wanita mati terbunuh. Jadi orang-orang kafir mati terbunuh, wanita. Padahal dia tidak berperang. Fa'ankara Rasulullah SAW dzalik. Rasulullah SAW melarang akan hal itu. Wa naha an qatlin nisa'i was-sibyan. Dan beliau melarang tatkala berperang untuk membunuh anak-anak dan para wanita. Nah, disinilah letak buruknya orang-orang yang menamakan atas nama jihad. Kemudian ngebom sana, ngebom sini. Yang dibom adalah orang-orang yang kadang-kadang perempuan, anak-anak kecil. Ini bukan dari pekerjaan yang diajarkan oleh Islam. Bahkan Islam melarang untuk membunuh orang tua, membunuh pendeta di gerejanya, rahib di tempat ibadahnya. Maka ini menunjukkan Islam agama kasih sayang, agama rahmat. Ini kalau seandainya mereka orang-orang kafir tidak memusuhi Islam. Akan tetapi yang memusuhi Islam, maka mereka tetap dibunuh. Tidak ada jaminan keselamatan untuk mereka. Pelajaran pertama, bahwa Islam agama kasih sayang, agama yang penuh dengan rahmat. Kemudian pada poin dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah bahwa pemboikotan menunjukkan beratnya beban yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwahkan agama ini. Tatkala mendakwahkan agama ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah bagi umatnya bukan hanya dalam perkara kebaikan lapang, tapi juga dalam perkara kesulitan. Tapi juga dalam perkara kesulitan. Beliau senantiasa menjadi qudwah bagi umatnya dalam perkara kesulitan. Kemudian, para ikhwah, ini yang ketiga penting. Bahwa beberapa orang-orang kafir Quraisy mereka mengingkari perkara pemboikotan. Nah, ini dia. Mereka mengingkari perkara pemboikotan. Mereka menginginkan menghancurkan kesepakatan tentang kesepakatan yang ditulis di dalam lembaran dan digantung di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa kebatilan walaupun lama akan kalah. Masa akan berputar. Kebenaran pasti akan di atas. Ini pelipur lara bagi kita. Seperti negeri Suriah sekarang. Bagaimana kaum muslimin ditindas. Bahkan saking ditindasnya, sebagian orang, termasuk saya pribadi, saya tidak berani dan tidak kuat melihat para anak-anak disiksa dengan bom kimia. Dan bukan merupakan kebiasaan saya pribadi untuk menonton hal-hal seperti itu. Hanya bisa mendoakan dengan sebenar-benar doa. Agar mereka diberikan kesabaran, diangkat cobaan oleh Allah, dan tidak diberikan cobaan kecuali yang mereka sanggup untuk mendapatkannya. Dan selalu ada semacam semangat bahwa semakin sulit, semakin sebentar lagi datang kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi pembicaraan di sini, itu nanti. Bahwa pasti yang batil akan hancur. Ini pelajaran yang ketiga. Meskipun kebatilan lama waktunya, pasti akan hancur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah zahuqa, yaitu sesuatu yang pasti hancur. Maka lihat 3 tahun berat, diisolasi, dibatasi, diboikot. oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh apa lagi, dibicarai, disalami. Tetapi kemudian datanglah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus bersabar, selalu pasti. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Akan datang kebenaran dan kebatilan akan hancur. Yang keempat, ini pelajaran juga menarik. Kadang kemenangan kaum muslimin disebabkan oleh orang-orang yang fajir, oleh orang-orang yang banyak dosa. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi orang-orang dari kafir Quraisy ingin menghancurkan perjanjian. Orang-orang yang masih menjaga muru'ah, kewibawaan, menjaga hati, menjaga kemanusiaan, mereka benci manusia-manusia kok diisolasi 3 tahun selamanya. Maka mereka yang menginginkan untuk dihancurkannya, digagalkannya, dibatalkannya mufakat pemboikotan tersebut. Di sini pelajaran menarik, kadang agama ini ditolong oleh seseorang yang fajir, yang banyak dosa. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini dengan seseorang yang fajir, yang mungkin banyak dosa. Contoh misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, maka ada yang menolong. Meskipun itu orang-orang yang bukan masuk Islam. Ada sunnah-sunnah Rasul dihina misalnya. Ternyata di tengah-tengah itu ada yang menolong. Saya pernah lihat sosial media, meskipun ini bukan ukuran, akan tetapi ada benarnya, bukan ada benarnya, terbukti hadis ini. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Di sosial media pernah terlihat seorang menguatkan pendapat bahwa jenggot itu sunnah. Padahal dia tidak berjenggot. Padahal dia tidak melakukan sunnah. Padahal dia bukan bermanhaj salaf atau belum bermanhaj salaf. Tapi dia semangat untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada yang ahli maksiat, tapi urusan Rasulullah, kata dia, urusan Rasul kamu menghina, meskipun saya ahli maksiat akan berhadapan dengan saya. Ini sering begitu. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang-orang yang fajir, yang banyak maksiat. Ini hikmahnya adalah apa? Termasuk kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran yang kelima, pentingnya memboikot produk orang-orang kafir. Nah, di sini terdapat fatwa-fatwa kontemporer, apa hukum muqatah, yaitu memboikot produk orang-orang kafir, seperti memboikot ekonomi mereka. Lihat orang-orang kafir Quraisy memboikot ekonomi orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka tidak bisa apa-apa. Tidak bisa jual beli, tidak bisa menikah, tidak bisa tidak disalami, tidak bisa ngobrol. Di sini terlihat pentingnya pemboikotan secara ekonomi. Andai saja produk-produk orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang memberikan donasi kepada permusuhan terhadap Islam, diboikot oleh kaum muslimin, niscaya 5 menit mereka bangkrut. Saya masih ingat waktu itu ketika negara Denmark menghina Rasulullah SAW dengan karikaturnya. Dan penghinanya dibiarkan. Bahkan dibela. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara pemerintah Arab Saudi dengan pedagang-pedagang, saudagar-saudagar kaya raya dari Arab Saudi yang punya mall, punya pabrik, punya ini, boikot semua pabrik dari Denmark. Hari itu juga mereka bangkrut habis-habisan. Hari itu juga, dan waktu itu kan dipulangkan. Dipulangkan apa namanya? Duta besarnya dari Arab Saudi. Ya, dipulangkan. Waktu itu juga mereka meminta belas kasihan. Subhanallah. Ini pentingnya pemboikotan. Cuma terdapat fikih di sana. Tidak asal boikot. Karena kenapa? Karena asal hukum jual beli dengan orang kafir, apa hukumnya? Boleh. Ya, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW berinteraksi, bermuamalah fiqhiyah, bermuamalah iktisadiyah secara ekonomi dengan orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani. Bahkan Nabi Muhammad SAW baju perang beliau ketika beliau meninggal masih tergadaikan dengan seorang Yahudi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah secara ekonomi kaum muslimin kuat. Ada Indonesia, Malaysia, mana lagi? Arab Saudi, kemudian negara-negara teluk. Subhanallah. Secara ekonomi kaum muslimin kuat. Semestinya bisa melakukan boikot. Cuma kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin orang munafik. Ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kondisi dahan. Yaitu asalnya baik di zaman Rasulullah, kemudian buruk kembali. Kemudian baik kembali tetapi ada samar-samar. Tidak putih seperti zaman Rasulullah. Salah satu sebabnya adalah karena di dalamnya ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Ini pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pemboikotan. Maka penting sekali untuk memperhatikan boikot terhadap produk-produk kafir yang apa tadi syaratnya musyrik Islam ataupun yang menjadi donasi donatur untuk kegiatan-kegiatan permusuhan terhadap Islam, maka ini tidak diperbolehkan untuk diambil, dibeli, ya, dan diharamkan. Dan bisa-bisa jika dia sudah tahu dan dia sengaja, dikhawatirkan keluar dari Islam. Karena salah satu termasuk pembatal keislaman yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seseorang yang tidak membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu dia malah meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menindas kaum muslimin. Untuk menindas kaum muslimin. Ini bisa menyebabkan kepada kekufuran dan pembatal keislaman. Itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pasal yang ke atau pembahasan yang kedua, yaitu pemboikotan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttalib. Baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Pekan depan kita akan bicarakan tentang wafatnya Abu Thalib. Bagaimana cerita-cerita yang sangat menarik ini terdapat faedah di dalamnya tentang wafatnya Abu Thalib. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Nah, tidak ada? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, tadi itu kan Nabi itu diboikot oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun tadi. Dan bermula pada tahun ke-7 kenabian tadi kan. Dan tadi menetap di mana? Syi'ib. Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib kan, nah keluarnya itu tadi itu tahun 10 Hijriah atau tahun ke-10 kenabian? Oh, 10 kenabian. Oh iya. Nah, yang kedua itu tadi kan ada yang di Abu Mu'ail tadi kan itu mau dibunuh Nabi secara perlahan-lahan. Nah, itu apakah bagaimana ceritanya itu yang apakah betul dibunuh secara perlahan-lahan itu? Nah, terima kasih. Ya, maksudnya bahwa dia dibunuh dalam keadaan sadar. Sadar dia dibunuh. Itu maksudnya dibunuh perlahan. Dia sadar dibunuh. Jadi dia dibunuh meskipun dia sudah menyerah. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan perlahan. Nah, kan sudah jadi tawanan. Tawanan semestinya bisa dibunuh, bisa diambil upeti darinya, bisa dijadikan sebagai budak. Nah, di sini yang dimaksud adalah dibunuh dalam keadaan dia sadar, kemudian dibunuh dalam keadaan dia meskipun sudah menyerah. Allahu a'lam. Ada pelajaran menarik di sini tentang tawanan perang. Salah satu kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tawanan perang Badar dibunuh. Tetapi yang terjadi apa? Diambil upah. Disuruh mengajari anak-anak kaum muslimin menulis dan membaca. Yang 70 orang tersebut. Maka turun ayat yang memperingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu Ma kana lin nabiyyin wal ladzina amanu an yakuna lahu asra. Ya. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memiliki tawanan perang yang diambil upahnya. Dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 67. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah. Sampai yuskhina fil ard, sampai mereka dimasukkan ke dalam bumi. Apakah kalian menginginkan perhiasan dunia sedangkan Allah menginginkan perhiasan akhirat? Nah, ini kebenaran perkataan siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan kakek kedua, kakek ketiga dan seterusnya tadi? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW mempunyai bapak namanya Abdullah. Abdullah mempunyai bapak namanya Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib adalah kakek pertama dari Nabi Muhammad SAW, dari silsilah beliau. Kemudian Abdul Muttalib mempunyai bapak namanya Hashim. Hashim adalah kakek ketiga. Kemudian dari Hashim Abdi Manab, Qusay, Kilab, Murrah, Lu'ay, Ka'ab, Ghalib, Fihir. Ini kakek-kakek dihitung dari mulai Abdul Muttalib. Itu disebut dengan kakek. Wallahu a'lam. Apakah itu bukan berarti kakek kandung? Bukan itu maksudnya. Tetap kandung, cuma penamaannya saja. Biar mudah dihafal. Misalkan Fihir, yang itu adalah Quraisy. kakek keberapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 10 tadi. Ya, kakek ke 10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kakeknya 10, bukan. Tapi urutan. Secara apa? Urutannya. Berarti Abu Jahal bukanlah paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah anak Hisham. Enggak, paman. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Makanya Rasulullah SAW kan berdoa, Allahumma ja'al Allahumma hdi bi ahabbi umaraini ilai. Ya Allah, berikan petunjuk kepada salah seorang dari dua Umar yang engkau cintai. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Abu Jahal ini paman Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud kakek ini, kakek kedua ini aja kok dipermasalahkan ya. Kakek kedua ini maksudnya adalah bahwa ini urutan. Urutan biar mudah kita menghafalnya. Ini kakek pertama, kakek kedua. Bukan berarti kakek-kakek-kakek lain bapak, lain ibu. Bukan. Ya, akan tetapi keturunan-keturunan begitu. Allahu a'lam. Apa hukumnya bila saya dekat dengan perempuan tetapi belum juga saya menikahinya? Tetapi saya sering jalan dengan si akhwat. Cuman kalau jalan saya bertiga dengan temannya. Haram. Haram. Ketuk palu ini haramnya. Ya. Haram ketuk palu. Ini haram. Tidak diperbolehkan. Karena mendekati perbuatan zina. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kadang-kadang terselubung dengan kata-kata. Sudah hijrah. Akhwat. Ini kan akhwat. Bukan perempuan biasa. Sama. Perempuan biasa juga akhwat. Emang ente anggap akhwat perempuan biasa bukan akhwat. Lalu apa dong? Cucok. Ya. Ini nih istilah-istilah Arab yang kadang-kadang dengan istilah itu kita dianggap sudah ngaji dan akhirnya meremehkan hubungan yang tidak halal. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Dekat dengan perempuan yang belum halal itu namanya mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah dekati perbuatan zina. Masya Allah. Dalam pelajaran sejarah keluar juga pertanyaan ini. Ya. Jangan jadi alim tapi playboy. Alim playboy gimana? Tidak boleh ya para ikhwah. Haram hukumnya. Berhubungan dengan wanita sebelum menikah. Haram. Kalau ingin berhubungan dengan wanita, menikahlah. Menikahlah. Menikahlah karena dengan menikah maka Anda akan bisa melihat dunia dan seisinya. Daripada berhubungan dengan wanita yang tidak dinikahi. Cuma SMS. Dilihati kada kawa. Ya. Subhanallah. Dan saya pesan. Kemarin saya pesan. Dan saya sudah pesan kepada Mas Irsyad. Supaya potong video saya ini. Sebarkan. Seorang yang berpacaran, atau saya bahasanya begini, pacarmu tidak pantas untuk kamu nikahi sebelum dia bertaubat. Karena dia adalah pengkhianat kesucian. Pengkhianat kehormatan. Sebelum menikah saja, sudah mau berhubungan. Berarti nanti dia akan membuat hubungan-hubungan yang lain. Maka saya ulangi sekali lagi. Pacarmu tidak pantas kamu nikahi sebelum dia bertobat. Meskipun terlihat care, ya, kemudian memperhatikan, kemudian posesif. Ustaz, posesif itu kan tanda cinta. Cinta apaan? gombal. Tidak ada posesif kecuali untuk wanita yang sudah dinikahi. Enggak ada. Ya. Ini ada yang lebih parah lagi. Yaitu datang pertanyaan ke saya, Ustaz, dan itu mungkin mudah-mudahan bukan untuk saya. Ustaz, apa hukumnya si fulanah sudah menikah mencintai ustaznya? Ini tidak haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kenapa mencintai laki-laki yang bukan suaminya haram hukumnya? Dan itu termasuk daripada mendekatkan kepada perbuatan zina. Nah, kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya cuma ada dua. Jika mampu, al-ba'ah, menafkahi lahir batin, maka nikahlah. Jika tidak mampu, maka putuskan hubungan, ganti nomor telepon, kalau perlu ganti HP-nya. Apa hubungannya, Ustaz? Biar tidak ada kenangan-kenangan di situ. Kan biasanya ada SMS, ada WA, ada foto, dihapus ngalih, katanya. Maka ganti handphonenya. Kemudian berpuasa banyak-banyak. Itu tidak ada solusi lain. Dan tidak ada kata, Ustaz kayaknya boleh sedikit-sedikit kalau. Enggak. Haram. Ketuk palu haramnya itu. Ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan subhanallah, ada tafsiran dari para ulama ketika Allah berfirman, wa kana al-insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'in, bercerita termasuk daripada lemahnya manusia adalah maksudnya laki-laki yang dilewati oleh seorang perempuan karena dia lemah, tidak bisa tidak dia harus menatap perempuan tersebut. Kemudian dia hanya bisa menatap dan tidak bisa dinikmatinya. Ini lemahnya laki-laki. Ya. Maka memang saya sering mengatakan godaan wanita itu lintas laki-laki. Mau laki-lakinya kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, orang alim atau orang bodoh, ya, sudah hijrah atau belum hijrah, sudah bertaubat atau belum bertaubat. Maka ini bisa terkena godaan wanita. Ya, yang panjang-panjang jenggotnya, jangan dikira lepas dari godaan wanita. Jangan-jangan gadgetnya dipenuhi dengan tontonan-tontonan wanita-wanita yang diharamkan. Hati-hati. Yang kemana-mana pakai peci, gak mau lagi pakai baju kaos, bajunya senantiasa baju koko, baju takwa, ataupun baju Pakistan. Jangan dikira itu. Mungkin saja terkena godaan wanita karena dia lintas laki-laki. Ya. Yang punya televisi di rumahnya, saya bersyukur sekali tidak ada televisi di rumah saya. Minimal satu sarana menghilangkan maksiat di rumah. Minimal. Meskipun masih ada internet. Habis kajian, ini habis kajian nih. Ya, diceritakan tentang dahsyatnya godaan wanita. Habis kajian nonton sinetron. Baru kajian tadi diceritakan tentang bahayanya godaan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Lihat di situ ar-rijal, laki-laki secara umum, semua jenis laki-laki. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah beriman kepada Allah. Jangan hanya cuma di masjid Imam Syafi'i. Jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur itulah yang akan mendatangkan ridha Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dan perempuan juga saya nasihatkan, jangan tertipu dengan laki-laki alim playboy. Alim playboy, tertipu mau-maunya. Anti sudah hijrah, sudah pindah, yang dulunya membuka aurat mungkin, dulunya berhubungan seenaknya, masa sekarang masuk lagi ke dalam jurang yang sama, mungkin hanya dengan cover yang indah. Covernya dengan bahasa-bahasa Arab. Ana, anti, ukhti, ya, hafidhokillah, gombal. Itu cover-cover indah. Enggak ada ya, wahai saudaraku. Jangan tertipu. Ya. Laki-laki yang pantas dinikahi adalah yang datang ke rumahmu dan saya mau melamarmu, wahai saudariku. Hah, itu baru gentle. Itu baru laki. Adapun yang ngajak chattingan, assalamualaikum ukhti, hafidhokillah. Dilihat, ya. Saya baru ini, baru di handphone istri saya. Ada nomor yang tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian beliau tanya, ini nomor siapa? Enggak tahu. Saya blok langsung. Tidak ada ampun dalam hal itu. Hati-hati, syaitan mengganggu manusia. Ya. Dan itu termasuk rasa cemburu seorang suami kepada istrinya. Tidak boleh berhubungan. Kemudian contoh misalkan dalam grup-grup tersitu ada laki-laki perempuan. La, abad, enggak sama sekali. Kata orang Arab, abad, la, sama sekali sampai saya mati. Enggak ada. Ya, karena di situ akan tumbuh nanti hal-hal yang kita tidak ridhoi, yang tidak kita pikirkan kelanjutannya nanti. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan, para saudariku muslimah, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan para alim playboy ini. Ya. Jangan tertipu. Bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa santun, gombal itu. Laki-laki yang jujur, dia datang kepada rumahmu dan menanyai, bapakmu mana? Saya ingin melamar kamu. Itu laki. Itu yang pantas jadi laki. Ya, Mas Tesar. Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.